Mirasul Makut itu pembagian harta warisan terhadap orang yang hilang. Kalau saya bapak lusani atau sih yaitu bahwasanya kesepakatan para ulama di dalam menentukan harta warisan orang yang tentunya bisa dikasih tangguh. Namun di sana para ulama berpendapat ada beberapa dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama waktu yang ditentukan atau tangguh tersebut ini diserahkan pada hakim. Kemudian al-qalusani pendapat yang kedua at-tafsil yaitu dirinci. Wajah dikarenakan makot halatain. Ya demikian karena orang yang hilang ini ada dua keadaan. Al-ula yang pertama ayakun al-ghaliqu alaihi yaitu secara umum atau secara bisa diprediksi secara mayoritasnya orang hilang ini halat yaitu mati. Kama yufkidu fi mahlakatin seperti orang yang hilang di tempat yang misalkan misalnya orang hilang di tempat gempa bumi misalnya atau di tempat bumi yang amblas, kan ini secara dugaan yang kuat bahwa dia telah meninggal. Oh, bayna sofain atau orang tersebut hilang di antara dua pasukan yang saling berhadapan. Jelas dia itu orangnya di antara itu. Akhirnya terjadi perang, kemudian hilang. Maka dugaan kuat bahwasanya dia telah mati. Abi Marqabin Waraka Wasalima Batu Alihi Wahalaka Bab atau seseorang yang berada di markab berada di perahu kemudian perahu tersebut tenggelam kemudian sebagian penumpang ini selamat dan sebagian penumpang meninggal. Maka secara perahu tersebut meninggal ya. Soalnya apa? Orang yang selamat dengan orang yang meninggal itu biasanya banyak yang meninggal kalau di tengah lautan. Maksudnya tentunya apa? Lebih banyak yang meninggal daripada yang selamat. Mungkin kalau selamat cuma beberapa saja. Aw yufkid min baini ahlihi ka'an yakhruju lis-salati wa namha fala yarji' atau seseorang yang hilang di antara keluarganya seperti seseorang yang keluar untuk sholat atau yang selainnya kemudian dia tidak kembali. Dua kuat apa ini? Itu ya. Kemudian tidak kembali. Bahada yang tadi Al-Ba'ad Sanatai Mundo Faktin. Maka kalau dugaan kuat orang-orang seperti ini telah halak atau telah meninggal, maka ditunggu sampai 4 tahun. Ditunggu sampai 4 tahun sejak hilangnya. Li'annaha muddatun yataqarrar fiha taraddud al-musafirin wa tujar. Karena 4 tahun tersebut ini biasanya waktu-waktu yang para musafir dan orang tujar, orang yang berdagang itu biasanya bolak-balik. Dari negeri ke negeri misalnya, dari kota ke kota, dari daerah ya. Bisa dimungkinkan dari 4 tahun ini bisa ditemukan. Karena apa? Adanya orang musafir dan bahkan yang terus berjalan di negeri-negeri. Bangkita khabaru ila hadhihi al-muddah. Namun akhirnya kabar tersebut tak ada, hilang. Yaghribu ala dhanni annahu ghairu hayy. Maka kalau sudah 4 tahun ini sudah tidak ada kabar, maka secara dugaan kuat bahwasanya orang telah tidak hidup lagi. Sehingga setelah ditunggu 4 tahun, akhirnya apa? Ya sudah dibagi saja, dibagi adanya orang tersebut. Karena sudah ditunggu 4 tahun nggak ada kabar, maka ditugaskan itu apa? Dihukumi orang tersebut telah meninggal. Asalnya yang kedua, ayakuna al-ghaib al-mahfud salamah. Yang kedua, dugaan kuat orang yang meninggal tersebut selamat. Kaman safara litijarati al-sihati al-talabi ilmin fahuh ya khabaruhu. Seperti orang yang bepergian untuk berdagang atau bepergian untuk bermaksiat, untuk berjalan-jalan atau untuk mencari ilmu, kemudian kabarnya ini sudah tidak jelas lagi karena saking apa lamanya, kemudian tidak ada kabar apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Bahada yang tibiru datin mata tis'ina sanah mundu wulida. Maka orang yang hilang tersebut ditunggu sampai 9 tahun penuh. 90 tahun sejaknya ditunggu, 90 tahun dihitung sejak lahirnya. Di annal ghaliba annahu la ya'isu aktsara min hadza. Karena dugaan kuat bahwasanya orang itu tidak akan hidup lebih dari 90 tahun. Baraja wa qaul awal. Maka yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut adalah al-qaul awal, yaitu pendapat yang utama. Bahwa yang jumilah tahdiri mudari intidari mahkud ila istihadul hati, yaitu masa menunggu tersebut dikembalikan kepada batas penungguan orang yang hilang tersebut kepada istihadnya seorang hakim. Di annahu dhalika yakhtalifu bil ikhtilafil qati wal buldan wal asfas. Masa menunggu tersebut tentunya akan diprediksi atau diperkirakan dengan berbedanya waktu, berbedanya negeri, dan berbedanya manusia-manusia. misalnya orang yang hilang, misalnya orang besar dengan orang lain, ya. Perkiraannya hakim mungkin lain, orang kecil mungkin kalau hilang mungkin kecil orang, misalnya bisa kembali bisa tidak. Ini tergantung apa? Tergantung keadaan. Mungkin ada yang dicuri kemudian kembali lagi. Berdasarkan negeri, negerinya negeri yang rusak atau negeri aman, negeri yang aman hilang, maka mungkin lebih bisa diharapkan untuk lebih cepat kembali. Di anak bi zamanina tawafarat bahasa fk ihlan wa muasalat. Jadi kalau di zaman kita sekarang ini wasilah prasarana-prasarana untuk bisa diketahui atau prasarana-prasarana yang untuk mendeteksi orang yang hilang tersebut, artinya apa? Lebih bisa diharapkan. Hatta syarat alam kullahu di masa batil baladil wahid, walaupun sampai sedunia dengan alat yang canggih, dengan alat perhubungan, alat komunikasi ini seperti apa? Satu dunia ini bisa diberikan seperti satu negara saja. Mimma yatal fihi anil zaman as-sabiq ikhtilafan kabira, yang tentunya akan berbeda keadaannya dengan zaman sebelumnya. Zaman-zaman sebelumnya tentunya apa? Alat perhubungan ini susah. Orang ini ingin mengetahui berita harus apa? Harus pergi naik kuda, naik ini berapa hari, berapa bulan. Ada pun sekarang untuk mencari berita kapan? Ngobel, tinggal telepon sudah bisa tahu keadaannya. Wa idza mata al-waris al-maqbud fi mudal intizari al-maqbud. Apabila meninggal orang yang menerima ahli warisnya pada masa-masa penungguan yang telah disebutkan, kaum lahu waris gairu maqbud wa qafa jamu malihi ila ayyadatil amr aw yumdil muddah. Apabila di sana tidak ahli waris selain orang yang hilang tersebut, misalnya ahli warisnya hilang semua, misalnya hilang semua, terus gimana? Atau misalnya sudah dibiarkan dulu hartanya tersebut sampai perkaranya tersebut jelas, atau lewat beberapa waktu atau masa penungguan? Ini kalau ahli warisnya hilang semua, enggak ada, maka wah ditunggu seluruh harta warisannya, ditunggu, dibiarkan sampai jelas perkara atau sampai lewat beberapa waktu penungguan. Wa in kana lahu warasah ghairu maqbud ikhtalafa ulama fi kaifiyati mas'alatihi ma'a aqwalin. Jika di sana ada ahli waris selain yang hilang, ada ahli waris yang ada, yaitu tidak hilang. Saudara-saudaranya yang hilang tersebut ada. Maka para ulama berbeda pendapat di dalam tata cara mendudukkan permasalahan tersebut menjadi beberapa pendapat. Al-jauha kalau aksar ulama, maka yang paling kuat dari pendapat tersebut adalah pendapat yang paling banyak dari pendapat para ulama, anahu yu'amil warah alladzina ma'al makfud bil qadar fayutikulu minhum irsuhu al-mulim wa yukiful baki. Itu ahli waris yang ada maka diberikan dengan bagian ahli waris yang tidak ada, yaitu dengan cara adar, yaitu dengan disisakan sebagai kehati-hatian. Kemudian diberikan ahli waris yang ada, yaitu dengan yang telah jelas. Kemudian baru sisanya ini dibiarkan. Untuk apa? Berjaga-jaga kalau orang yang hilang tersebut ketemu misalnya. Wadzalika bi'ain tukasima al-mas'alatu ala itibar mahfudhi hayyan. Yang demikian atau waris tentunya dibagi-bagikan sesuai ahli warisnya tersebut dengan jumlah yang ada, yaitu yang dinilai bahwasanya orang yang hilang tersebut hidup. Dengan apa? Dengan perkiraan orang yang masih hidup. Misalnya seseorang punya anak 5 misalnya, kemudian yang satu hilang, misalnya laki-laki semua, maka apa? Tentunya apa? Disisakan satu orang. Kenapa diperkirakan tersebut masih hidup? Sama untuk sama ila tiba imaitan. Kemudian setelah dibagi secara cacah jiwa tersebut sebagai orang yang hilang itu masih hidup, kemudian juga dibagi atau warisan tersebut jika diperkirakan orang tersebut meninggal. Faman kana yarisu fil mas'alataini mutafadilan yu'til naqsh. Maka barang siapa yang dia mendapatkan atau warisan dengan dua masalah tersebut mutafadilan, yaitu berlebih, maka dia akan diberikan secara berkurang. Faman yarisu fihima musawiyan yu'til nasibu kamilan. Barang siapa yang mewarisi dengan dua cara tersebut sama, maka akan diberikan setengah sempurna. Wa man yarisu fi ihdal mas'alataini faqat la yu'ti syai'an. Dan barang siapa yang menerima dengan salah satu dari cara tersebut maka tidak diberikan. Wa yu'ti ila tabayyun amrul mahfud. Kemudian sisanya tersebut ditahan sampai jelas perkara dari orang yang hilang tersebut. Hadza fi tawrisul mahfud min ghairihi. Wa amma tawrisu ghairihi ghairuhu minhu fa innahu idza madas mutata intidarihi lam yatabayyan amruhu fa innahu yuhkamu bi mautihi. Maka pembagian harta warisan yang hilang tersebut tidak ada orang lain, adapun orang yang hilang terhadap ada yang lainnya, maka tentunya akan ditunggu beberapa waktu. Jika tidak jelas perkaranya, maka dihukumi dia telah meninggal. Wa yuksamu ma'ruhu al-khas wa ma wa qafalahu min ma'len tawrisihi ala warasatihi mawjudai hina hukmu bimatihi. Kemudian harta tersebut dibagi secara khusus adapun harta yang lainnya dari harta warisan tersebut dengan pembagian harta warisan dua wujud yang ada, maka dihukumi bahwasanya orang tersebut telah meninggal. Duna mata fi muddatil intidar, selain orang yang mati pada masa-masa penantian. Karena hukma bimautin ja'a muta'akhiran an wafati man mata fi muddatil intidar. Karena hukum kematian orang yang hilang tersebut datang akhir dari wafatnya orang yang mati pada masa-masa penantian. Gamin satu istri irsi hayatul waris baga mautil waris. Sedangkan syarat dari harta waris tersebut yaitu bahwasanya ahli waris tersebut masih hidup kematian ia meninggalkan harta warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil dari keterangan yang kami luruskan, bahwasanya orang yang mati dan orang yang hilang, maka diserahkan kepada istihad hakim. Lama banyaknya waktu, kemudian keadaan, tentunya hakim lebih mengetahui dan lebih bisa menentukan dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Tentunya semuanya nanti apa? Nanti akan difokuskan oleh atau dibagi oleh hakim misalnya. Ya. Misalnya hakim sudah ditunggu 4 tahun misalnya. 4 tahun tidak ada. Hakim kemudian apa? Membagi harta waris tersebut sesuai dengan istihad hakim tersebut. Dalam alif hafidzallahu ta'ala bab fi mirasil ghuraki wal hadami, bab tentang pembagian harta waris terhadap orang yang tenggelam dan orang yang keruntuhan. Wa hadhil mas'alatu siratu hukuk, dan permasalahan ini banyak terjadi. Wa adimatul iskal, dan ini akan mendatangkan perkara yang berat, susah. Ala wa'i mas'alatul mautil jama'i, yaitu permasalahan tentang apa? Matinya orang yang bersama-sama. Ala biyamutu fihi jama'atun mina mutawarisin, yang di sana terjadi orang yang mati tersebut kumpulan orang-orang yang akan menerima harta waris, yaitu ahli waris yang meninggal. La yurabu min ashabik bil wafati liyakuna maulusan, yang tidak diketahui yang sebelumnya dari kematian yang akan menjadi orang yang menerima harta waris. Wa minal muta'akhir liyakuna warisan, dari orang yang terakhir yang akan mendapatkan atau menjadi ahli waris. Wa kasiran maya kamu hadafi adal asri nanti hijatan di hawa disituruki aladi yadabu bihal jamaat minan nas. Dan ini banyak terjadi pada masa-masa sekarang dengan adanya peristiwa kecelakaan di perjalanan yang akan menghilangkan dari kumpulan orang manusia yang meninggal di situ. Kawahaka hawa disil sayarat atau irat wa kitarat, seperti kejadian kecelakaan mobil. Satu mobil bisa 8 orang kalau bis. Biasanya nyemplung jurang atau tabrakan atau kecelakaan pesawat, ratusan ya. Dan apa? Mungkin sedikit sekali. Dan apabila di situ satu keluarga misalnya yang tinggalnya beberapa orang di rumah, akhirnya apa? Hilang semua. Atau kitarat atau kereta api. Maka peristiwa tersebut akan memakan korban banyak orang, termasuk ahli waris. Ahli waris adalah sekeluarga. Wakada hawadisil hadam wal gharib wal gharab wal fil khudud wa ghairi dhalik, atau seperti peristiwa kecelakaan adanya runtuhan bangunan, orang agar misalnya terjadi gempa, runtuhan semua, akhirnya sekumpulan orang akhirnya meninggal. Atau harik, kebakaran rumah misalnya, orang terjebak di bangunan yang terbakar dan susah untuk bisa lari dari kobaran api. Akhirnya beberapa orang mati terbakar. Al-gharab atau tenggelam, seperti tenggelamnya kapal laut. Atau peristiwa ledakan bom misalnya, ada bom meletus, akhirnya apa? Akhirnya banyak dari korban yang meninggal atau yang lainnya. hasala syai'un min dalik fala yakru al-amru min khamsi halatin. Dan jika terjadi peristiwa yang demikian, maka tidak lepas perkara tersebut dari lima keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, ayu ulama anna jama'ata mata afrodiha jami'an fi anin wahidin lam yabqa ahadun akhar. Keadaan yang pertama, diketahui bahwasanya jamaah dari manusia tersebut mati semuanya, setiap orang mati dalam waktu seketika, dalam satu waktu. Tapi hati halah latu rasul bainahum bil ijma. Maka keadaan seperti ini, maka apa? Ya tidak ada waris mewaris sih di antara mereka secara ijma. Satu keluarga mati semua. Bahkan kerabatnya misalnya. Orang piknik misalnya ya kan. Satu bis di situ apa? Keluarga, anak family, kerabat-kerabat masuk di situ semua. Akhirnya bisnya masuk jurang dan diketahui bahwasanya bisnya meledak. Enggak ada yang selamat dari penumpang satu pun. Maka tidak waris mawaris. Ya ana misal di istri tahap baga hayatul waris ba'da mautil mauris pada sabtul mahfudhuna. Karena syarat dari pembagian harta waris tersebut adanya orang yang hidup dari ahli waris setelah kematian orang yang punya harta warisan. Mati semua, tidak ada yang waris. Kalau tidak ada orang yang hidup dari ahli warisnya, kematian orang yang meninggalkan warisan, maka gimana? Ya, otomatis tidak terjadi waris mewarisi. Maka syarat ini berarti tidak terpenuhi ya, karena nggak ada ahli waris yang mewarisi. Diketahui bahwasanya salah satu di antara matinya belakangan daripada matinya yang lain. misalnya satu bus tadi misalnya, ternyata ada satu misalnya ahli warisnya yang masih hidup, ya walaupun parah, ternyata dibawa ke rumah sakit, kemudian masih belum sadar, tapi masih hidup. Kemudian sadar misalnya beberapa hari, baru beberapa hari, maka keadaan tersebut ya berarti apa? Orang yang hidup tersebut mewarisi harta warisan daripada yang lainnya yang tidak hidup. Ulatan surat, lanjutkan pada kesempatan yang lain.